Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, masih pada pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12. Kita sudah membaca latihan 1 dan latihan ke-2. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca latihan yang ke-3 dan menjelaskan materinya. Kita baca latihan 3 atau sebelumnya nampaknya ada sedikit gangguan koneksi, nanti kalau memang terputus kita berhenti sejenak sampai koneksi membaik, nanti kita lanjutkan. Baik, kita buka terlebih dahulu pelajaran ke-12 latihan 3. Di sini disebutkan pada halaman 22. Halaman 22. An-nis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. An-nis artinya mu'annaskanlah. Mu'annaskanlah, yakni jadikan dia berjenis mu'annas atau perempuan. Al-fa'ila, mu'annaskanlah fa'il. Artinya, arti fa'il adalah pelaku, orang yang mengerjakan. Fi kullin minal jumalil atiyah, pada tiap-tiap jumlah berikut ini, kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi tugas kita ialah merubah fa'il menjadi mu'annas. Nah, sebelum kita rubah fa'il menjadi mu'annas, kita di sini perlu mengetahui terlebih dahulu fa'il itu apa. Al-fa'il, atau kalau diartikan dengan bahasa kita, adalah pelaku, subjeknya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan pelaku atau isim yang terletak setelah fi'il. Yang terletak setelah fi'il. Jadi sebelum kata, sebelum fa'il, harus ada kata kerja terlebih dahulu. Harus ada kata kerja yang disebutkan. Contoh di sini, misal contohnya, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kita artikan kharaja artinya dia telah keluar. Kharaja telah keluar. Siapa yang keluar? Muhammadun. Muhammad. Muhammad telah keluar. Minal baiti, dari rumah. Nah, kita lihat di sini fi'il yang disebutkan pada latihan 3 ini semuanya fokus pada fi'ilnya. Fi'il yang disebutkan, fi'il itu kata kerja. Kata kerja yang disebutkan semuanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi kita sedikit melebar terlebih dahulu menjelaskan tentang kata kerja. Walaupun sebenarnya kalau melihat latihan, tugasnya cuma diberi tak marbutoh, kemudian fa'ilnya dirubah menjadi mu'anas. Itu gampang. Gampang. Cuma mungkin sebagian gak tahu kenapa kok bisa dirubah seperti ini. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan fa'il? Kalau sebatas ngerjakan, mengisi, menulis, menjawab, itu mungkin mudah. Mudah. Tinggal ganti nama wanita, tinggal ganti yang mu'anas, tinggal diberi ta'nis. Tapi kita di sini perlu untuk memahami langkah-langkah perubahan tersebut. Langkah-langkah bisa berubah menjadi mu'annas itu bagaimana. Nah, sekarang faedah yang pernah kita sampaikan, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada yang disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang atau akan dilakukan. Ini namanya fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang atau akan dikerjakan. Kita belum membahas fi'il mudhari'. Kita singkirkan dulu. Jenis fi'il yang kedua adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi ini artinya adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu telah terjadi, telah dikerjakan. Itu fi'il madhi. Kata kerja yang pekerjaannya itu dilakukan atau belum atau telah dilakukan. Lafaz telah dilakukan pada waktu yang lampau. Ini yang disebutkan pada latihan ketiga. Insyaallah kita akan fokus di fi'il madhi. Fokus di fi'il madhi. Kemudian yang ketiga jenis fi'il adalah fi'il amr. Fi'il amr, atau kalau diartikan ke bahasa kita adalah kata perintah. Perintah. Nah, perintah. Perintah untuk duduk, perintah untuk nulis, perintah untuk makan, itu kata perintah. Baik, ini belum kita bahas. Jadi yang sedang kita bahas satu, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi. Fokus sama fi'il madhi terlebih dahulu. Dan masing-masing fi'il itu, masing-masing dari 3 jenis fi'il itu ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk-bentuknya. Banyak ada bentuk-bentuknya. Sekarang kita fokus di fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu pekerjaan yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau dalam ilmu sharaf ada yang disebut dengan tasrif. Tasrif itu pecahan dari fi'ilnya. Pecahan dari fi'il. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita ambil contoh kata kerja makan misalkan. Makan. Ya, kata kerja makan. Ya, ini kalau bahasa kita cuma diberi tambahan dhamir saja. Saya makan, dia makan, kamu makan. Bentuk fiilnya atau kata kerjanya tetap sama, yaitu makan. Baik fulan yang makan, yang laki-laki ataupun yang perempuan, jumlahnya 1, 2 atau 3, tetap saja menggunakan kata makan. Tapi kalau bahasa Arab berubah bentuknya. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan-pecahan atau yang diistilahkan dengan tasrif. Kalau yang makan itu laki-laki, bentuknya gimana? Kalau yang makan itu perempuan, kalau jumlahnya 2, jumlahnya 3, atau yang makan adalah saya atau kita, itu akan mengalami perubahan-perubahan bentuk. Nah, yang diistilahkan dalam nahwu sorof adalah tasrifnya, pecahan-pecahan fiilnya. Kita belum membahas yang ini. Kita hanya akan membahas dua bentuk pecahan dari fiil madhi. Yaitu apa? Untuk dia. Dia laki-laki dan dia perempuan. Kita baru membaca atau akan menjelaskan dua yang ini saja, yang itu berkaitan dengan latihan tiga. Nah, kita ambil contoh fi'il kharaja. Kharaja artinya keluar. Nah, kharaja itu memiliki makna yang keluar adalah laki-laki. Bukan perempuan. Kemudian di sebelahnya, di sampingnya, contoh berikutnya, kharajat. Yang tadi kharaja tanpa ta di belakangnya. Kemudian yang kedua kharajat menggunakan ta di belakangnya. Apa bedanya? Bedanya yang pakai kharajat, yang pakai ta, itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan atau muannats Nah, itu dari sisi fiilnya, kharaja itu contoh fiil madhi. Ini untuk laki-laki, dia satu orang laki-laki. Kharajat, dia satu orang perempuan. Bedanya apa? Bedanya diberi ta'ut ta'nits as-sakinah, huruf ta yang menunjukkan muannas, dan dia berharokat sukun. Nah, taib, ini fi'il madhi, kharaja dan kharajat. Sekarang fa'ilnya. Fa'ilnya itu yang terletak setelah fi'il madhi. Fa'il pelaku, ya, pelaku. Mana fa'ilnya? Kalau kita lihat contoh, kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Berarti fa'ilnya adalah Muhammadun. Dia terletak setelah fi'il. Kharaja. Fi'ilnya kharaja, kemudian fa'ilnya Muhammadun. Kemudian pada kharajat aminatu. Aminah telah keluar. Fa'ilnya, pelakunya adalah Aminah. Dikarenakan Aminah adalah muannats, maka fi'il madhinya diberi ta'ut ta'nis as-sakinah, maka dibaca kharajat. Taib, dapat difahami ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu materinya. Satu lagi. Kemudian setelah kita mengetahui fi'il madhi, kemudian fa'ilnya, di sini kita perlu untuk mengetahui harokat fa'il harakat fa'il harus marfu'. Harus apa? Harus marfu'. Marfu' itu berharakat dhammah pada huruf terakhirnya. Muhammadun. Tidak boleh dibaca kharaja Muhammadin. Harus dibaca kharaja Muhammadun. Kalau ditanya kenapa dibaca dengan Muhammadun menggunakan dhammah, jawabannya karena pada kalimat ini Muhammad sebagai fa'il atau kata atau pelakunya. Demikian pula pada aminatu, kharajat aminatu. Tidak boleh dibaca kharajat aminata atau kharajat aminati. Nah, karena dia sebagai pelaku atau fa'il. Fa'il harus marfu'. Fa'il harus marfu', berharakat dhammah. Baik. Sebelum kita mengerjakan atau menjawab latihan ketiga, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham pada materi yang tadi kita sampaikan, silakan ditanyakan. Van Ustadz, bertanya sedikit. Nah, silakan. Untuk susunan katanya harus fi'il dulu ya Ustadz, nggak bisa fa'il dulu. Nah, ini kalau kita bicara bahasa Arab, susunan bahasa Arab. Kalau susunan bahasa Arab yang disebut dengan fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Harus terletak setelah fi'il. Kita ambil contohnya pada fi'il madhi. Kharaja Muhammadun. Dalam susunan bahasa Arab, yang namanya fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Setelah kata kerjanya. Ya. Ustaz, boleh enggak kalau diletakkan di depan? Boleh. Tapi dia nanti berubah, bukan menjadi fa'il. Bukan menjadi apa? Bukan menjadi fa'il. Tapi secara makna? Secara makna ya sama. Secara makna sama. Contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad telah keluar dari rumah. Fa'ilnya Muhammad. Sekarang kalau kita letakkan Muhammad di depan, boleh? Boleh jawabannya. Muhammadun kharaja minal baiti. Boleh. Tapi nanti pada contoh ini Muhammad bukan sebagai fa'il. Muhammad bukan sebagai fa'il. Tapi dia nanti sebagai mubtada. Jadi susunan bahasa Arab yang disebut dengan fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Setelah fi'ilnya. Demikian Al-Akh Abu Khansa. Berarti kalau pelakunya di depan tadi menjadi mubtada dan fa'ilnya jadi tidak ada ya Ustaz? Nah, kalau mau dibahas lagi, fa'ilnya ada. Fa'ilnya adalah dhamir, kata ganti yang terkandung dalam fi'ilnya. Tapi kita gak mau bahas ini dulu, nanti tambah panjang. Ya, tambah mumet nanti. Karena sebagian belum mengetahuinya. Yang jelas ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi, tidak terlihat di situ, yaitu berupa dhamir. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kembalinya pada kata Muhammad. Jadi jawabannya boleh fa'il tidak boleh ditaruh di depan sebelum fi'ilnya. Fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Nah. Taip. Dari materi ini, dari contoh-contoh ini, kita ingin mengingatkan kembali pada buku yang buku kelas 4 yang waktu itu kita selesaikan. Di sana disebutkan ada jumlah ismiyah. Coba barangkali masih ingat al-akh imam, jumlah ismiyah itu apa? Kalimat yang diawali dengan isim, Ustaz. Kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Nah, di sana ada jumlah lainnya. Ada bukan jumlah ismiyah, tapi disebut dengan jumlah apa? Al-akh Abu Sofa sempat waktu itu kita singgung. Nah, Ustaz, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Al-Akhabu Sofa, bisa dilanjutkan? Oh ya, jumlah yang kalimat yang diawali dengan fi'il, Ustaz. Kalimat sempurna yang diawali fi'il. Contohnya ini, latihan 3. Ini namanya jumlah fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim. Jumlah ismiyah diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, taib. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah di sini tidak ada. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Taib. Berarti tadi ta yang bersambung pada fi'il, ta'ut ta'nis, itu untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Pelakunya mu'annas. Kita coba langsung masuk pada latihannya. Kita masuk pada latihannya. Al-Akh Abu Khansa Banu, nomor 1, silakan. Dhahaba. Nama Ustaz, bismillah. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Naam. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Kemudian kita rubah menjadi muannas, fa'ilnya. Maka fi'ilnya pun berubah menjadi zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ahsanta. Taib, al-akh Abu Syuhada, silakan, nomor 2. Naam, Ustaz. Bismillah. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. نعم ذهب أبي إلى المستشفى ذهبت أمي إلى المستشفى نعم berikutnya الأخ إمام nomor 3 بسم الله جلس الطالب في الفصل جلست الطالبة في الفصل نعم جلست talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam Ustaz. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat umi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Kemudian muannasnya, ulangi. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ahsantum barakallahu fikum. Semuanya betul. Dhahaba itu fi'il madhi, artinya pergi. Al-mudarrisu, guru laki-laki itu pergi ke kelas. Berarti kalau dirubah menjadi mu'annas, al-mudarrisatu. Dhahabatil mudarrisatu. Kemudian jalasa artinya duduk. Artinya duduk. Jalasa talibu fil fasli. Pelajar itu duduk di kelas. Kharaja tadi sudah. Baik. Sekarang ketika fa'ilnya muannas dan tidak ada alif lamnya, tidak ada alif lamnya, maka huruf ta-nya tetap berharakat sukun. Kharajat Aminatu. Ya. Itu fa'ilnya Aminah, tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, maka huruf ta yang bersambung dengan fi'il tetap berharakat sukun. Kharajat. Kalau fa'ilnya itu mu'annas dan ada alif lamnya, contoh al-mudarrisatu, at-talibatu, contoh yang pertama zahabat al-mudarrisatu, aslinya demikian, zahabat pakai ta'nis, ta yang berharakat sukun, zahabat. At-talibatu atau al-mudarrisatu ada alif lamnya, karena ada dua sukun yang bertemu, sukun yang pertama yang ada pada huruf ta dan sukun yang berikutnya yang ada pada huruf lam, ketika bertemu dua sukun itu sulit untuk dibaca, sulit untuk dibaca, kharajat sulit untuk dibaca. Sehingga untuk memudahkan dan meringankan bacaan diberi harokat kasroh pada huruf ta-nya, maka dibaca kharajat atau zahabat, zahabal mudarrisat, zahabatil mudarrisatu, afwan, zahabatil mudarrisatu, kharajatit talibatu, jalasatit talibatu. Ya, jadi kita tahu alasannya. Ini kenapa yang tadinya berharokat sukun, kenapa berubah menjadi kasroh? Kita tahu alasannya. Karena bertemu dua sukun. Bertemunya dua sukun. Nah, ini gak bisa dibaca. Supaya bisa, maka sukun yang pertama diganti menjadi harokat kasroh. Jalasatit talibatu. Itu faedahnya. Maka disebutkan di latihan keempat, ta'ammal ma yali, perhatikan kalimat atau contoh berikut ini. Jalasat at-talibatu, jalasatit talibatu. Kita tahu alasannya karena bertemu dua sukun. Bertemunya dua sukun atau diistilahkan liltiqa as-sakinain. Baik. Kemudian latihan kelima. Latihan kelima, iqra' al-jumalal atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan nomor 1. Nah, Ustaz. Bismillah. Minal fata alladhi kharaja min baytuka al-ana huwa banu ummi. Ulangi nomor 1. Enggak apa-apa, ayo kita coba. Ini harokatnya enggak ada semuanya ini. Langsung dilatih untuk membaca harap tanpa harokat. Kita coba lagi. Nomor 1 Al-Akh Abu Mulyan. Diulangi. Minal fa'li kharaja min baituka al-ana, baituka al-ana huwa banu ummi. Naam. Taibar kalau fik masih ada kekeliruan. Kita coba Al-Akh Abu Arsyad. Nomor 1 kita ulangi. Ustaz, bismillah. Manil fata alladhi kharaja min baitikal ana huwa binu ammi. Kita ulangi, coba diulangi lagi. Manil fata Alladhi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Ahsanta barakallahu fik. Ini yang benar. Bukan mina, tapi manil. Manil fata. Aslinya man. Nah, ini sama juga kaidah dengan yang tadi. Jalasat at-talibatu. Karena man ada sukunnya dan alif lam al-fata juga ada sukunnya, maka enggak bisa dibaca man. Nah, dikasrohkan menjadi manil fata alladhi kharaja min. Ada huruf jar, ingat huruf jar, min baiti, baitika, dibaca kasroh karena ada huruf jar, min baitikal anam, huwa benu ammi. Naam, ahsanta. Tapi berikutnya al-akh Muhammad Afwas. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu, hiya bintu kholati. Naam, ahsanta. Manil fatatu allati kharajat min baitika, min baitikal ana ya Muhammadu, hiya bintu kholati. Al-Akh Abu Saufa, nomor 3. Ustaz. Limanil miftahul ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Naam, limanil miftahul ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisi. Nah, berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Nah. Limanil sa'ati allati ala al-sariri. Ya li zauji ukhti. Naam. Kita coba ulangi lagi al-akh Abu Khadijah. Nomor 4. Limanil sa'ati allati ala al-sariri ya li zauji ukhti. Taib, masih ada yang keliru. Al-Akh Abu Dzikri, Abu Rasyad, coba diulang nomor 4. Ya, Ustaz. Limanis sa'atul lati ala sariri hiya li zauji ukhti. Naam, ahsanta. Hanya saja tadi ada keliru pada as-sa'ah yang dipanjangkan huruf sa'nya. Limanis sa'atu. Di sini al-akh Abu Khadijah bacanya bukan liman apa tadi bacanya? Di sini ada huruf sa dan itu adalah huruf syamsiyah. Huruf apa? Syamsiyah. Maka alif lamnya disebut alif lam asy-syamsiyah. Kalau alif lamnya asy-syamsiyah, ini sudah lewat pembahasannya. Kalau alif lamnya alif lam syamsiyah, maka alif lamnya atau lamnya tidak dibaca. Maka dibaca limanis sa'atu, bukan limanil sa'atu. Limanis sa'atu allati ala sariri hiya li zauji ukhti. Baik. Kita jelaskan sedikit. Latihan 5 ini ingin dikenalkan kepada kita tambahan isim mausul. Tambahan isim mausul. Isim mausul yang sudah kita pelajari waktu itu adalah alladhi. Alladhi yang artinya yang. Yang. Manil fata alladhi kharaja min baitikal an. Siapa? Nah, kita ulangi, barusan terputus. Isim mausul yang sudah kita pelajari waktu itu adalah alladhi, artinya yang. Manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana, siapa pemuda yang baru saja keluar dari rumahmu. Huwa benu ammi, dia adalah putra pamanku. Nah, alladhi itu isim mausul. Kemudian yang kedua, allati artinya juga sama, yaitu yang, hanya saja berbeda penggunaannya. Kalau alladhi itu untuk isim mufrad mudzakkar, allati itu untuk isim mufrad muannas. Itu saja bedanya. Fata alladhi, al-fatatu allati, al-miftahu alladhi, as-sa'atu allati. Yes. Sementara ini dulu, insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya terkait dengan materi isim mausul, alladhi dan allati. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pada latihan kelima ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca latihan ke-6 dan penambahan penjelasan tentang isim mausul. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an astaghfirullah tublaik, tafadzalu hafidhukullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.